Haruskah aku pergi? Salahkah bila ku di sini tak peduli keadaannya? Katakan, berapa dalam kau ingin aku masuk di kehidupanmu? Oh, katakan, berapa jauh kau ingin aku ada di hari-harimu? Bagaimana pantas